Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat sekalian, hafizakumullah jami'an. Pada pagi yang telah lampau kita menjelaskan tentang makna wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, yaitu memenuhi hak manusia. Kata Rasulullah kepada Mu'adz, hendaklah engkau mempergauli manusia dengan budi pekerti yang baik. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan ya bahwasanya inti daripada budi pekerti yang baik itu adalah engkau menyambung silaturahmi kerabat-kerabat yang memutuskan dengan silaturahminya. Engkau memulai salam, ya. Engkau memuliakan mereka, engkau mendoakan bagi mereka kebaikan, memintakan bagi mereka ampunan, memuji mereka tatkala mereka dighibah, menziarahi mereka, dan engkau memberikan orang-orang yang bakhil terhadapmu apa yang kau miliki berupa ilmu, manfaat, pemikiran, daya upaya, harta, dan lain-lainnya. Engkau memaafkan orang-orang menzalimimu pada mungkin mereka menumpahkan darahmu, mengambil hartamu, ya, menggunjing kehormatan dirimu, dan seterusnya. Itu adalah inti daripada budi pekerti yang maha luhur. Kemudian beliau rahimahullah tabaraka ta'ala menyebutkan tentang akhlak Nabi. Barang siapa yang mau mengikuti akhlak Nabi, maka ikutilah ajaran Quran. Karena Nabi SAW, akhlak beliau, tingkah laku beliau, semuanya adalah cerminan daripada Quran. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ardhaha menyebutkan, kana khuluquhul Quran, adalah Nabi budi pekertinya Quran. Maka barang siapa ingin sempurna memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang maha tinggi, hendaklah mengikuti pengajaran Quran, mengamalkan segala macam kandungan Quran berupa perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan, dan seterusnya. Itu semuanya adalah taqwa. Berkata Syekhul Islam, wa amma bayanu anna hadha kullahu fi wasiyatillah. Adapun penjelasan bahwasanya semua yang disebutkan sebelumnya adalah merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, fa huwa anna isma taqwallah yajma'u fi'la kulli ma amara Allah. Bahwasanya nama taqwa itu adalah nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang Allah perintahkan ketika dikerjakan, baik ijaban wastihbaban. Ijaban wastihbaban, baik perintah tersebut adalah perintah yang wajib dilaksanakan ataupun anjuran untuk dikerjakan. Mengerjakannya inilah taqwa. Wa manaha anhu tahriman wa tanzihan, dan taqwa itu adalah menjauhi apa yang Allah larang, baik Allah larang secara mutlak menjadi suatu perkara yang haram untuk dikerjakan ataupun larangan sifatnya adalah makruh. Wa hadha yajma' huquqallahi wa huquqal ibad, dan segala macam perintah-perintah ini dan segala macam larangan-larangan ini dalamnya ada ya perintah-perintah untuk memenuhi Allah, larangan-larangan ya atas mengurangi Allah. Demikian juga dalamnya ada perintah-perintah untuk menyempurnakan hak makhluk, larangan-larangan untuk mengurangi hak makhluk. Lakin kata beliau, akan tetapi lamma kana taratan ya'ni bittaqwa khasyatal adzab, terkadang takwa itu bermakna adalah upaya seseorang memiliki rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Wal muqtadiyah lil inkifafi 'anil maharim, yang konsekuensinya dengan rasa takut tersebut dia berupaya untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Jaa mufassaran fi hadits Mu'adz, maka dijelaskanlah dalam hadits Mu'adz. Wa kadzalika fi hadits Abu Hurairah, demikian juga sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, alladhi rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Semoga Allah meridhai keduanya, itu Abu Hurairah dan Mu'adz bin Jabal. Wa sahahahu, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Qila ya Rasulullah, pernah ditanyakan, wahai Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, wahai Rasulullah, apakah gerangan perkara yang paling banyak mendominasi, yang membuat seseorang ketika mengerjakan perkara-perkara tersebut membuat dia masuk surga? Yudkhilun nasa afwan, qila wa ma na'am al-jannah, apa gerangan perkara-perkara yang jika dilakukan seseorang akan membuat dia masuk surga, apa perkara yang paling terpenting daripadanya? Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Maka Rasulullah menjawab dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya yang paling mendominasi membuat seseorang masuk surga daripada segala macam bentuk amalan adalah bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang mulia. Jadi inilah ikhwatul kiram rahimahullah, hal yang paling dominan membuat seseorang dimudahkan Allah masuk ke dalam surga. Pertama adalah apa? Taqwa Allah. Taqwa Allah itulah memenuhi Allah. Yang kedua adalah husnu al-khuluq, budi pekerti yang baik. Dialah memenuhi dalam rangka memenuhi hak makhluk. Apabila dua perkara terkumpul pada seseorang, inilah yang gampang membuat dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Qila wa ma aktsaru ma yudkhilun nasan nar, ditanyakan pula sebaliknya, wahai Rasulullah, apakah gerangan perkara yang paling mendominan membuat seseorang dimasukkan, dibenamkan dalam neraka jahannam? Qal, maka Rasulullah menjawab, al ajwafan, yaitu memenuhi dua lubang ini. Dengan sebab dua lubang inilah orang banyak dibenamkan dalam neraka. Apa itu al-fam? Yang pertama, lubang itu bernama mulut. Mulut kita ini berlubang. Dari sinilah sumber segala macam keburukan. Dari mulut inilah terlahir fitnah. Dari mulut inilah terlahir kesyirikan kepada Allah, ucapan-ucapan kufur, melecehkan Allah, melecehkan kitabnya, melecehkan rasulnya. Dari mulut inilah terfitnah kedustaan. Dari mulut inilah muncul ghibah, namimah, mengadu domba. Dari mulut inilah terlahir ya kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah pangkal daripada segala macam keburukan yang dengannya seseorang akan dibenamkan ke neraka. Ini lubang pertama. Yang kedua adalah al-farju. Lubang kedua adalah al-farju, kemaluan. Ya. Ini yang paling banyak membuat seorang dibenamkan ke dalam neraka karena tak mampu menjaga kemaluan pada tempatnya yang Allah halalkan baginya. Dia mengumbar kemaluannya pada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, dia mengumbar kemaluannya terlihat oleh semua orang, orang-orang yang tak halal baginya. Inilah sebab kenapa manusia dibenamkan dalam neraka, ya dzan billah. Subhanallah. Jadi yang membuat seseorang, yang paling memudahkan seorang mendominasi orang-orang masuk surga adalah dua perbuatan. Pertama taqwallah, yaitu memenuhi Allah. Yang kedua adalah apa tadi? Husnul khuluq, budi pekerti yang mulia. Dan dua perkara yang paling banyak membenamkan orang ke dalam neraka adalah memenuhi dua lubang tidak pada tempatnya. Yang pertama adalah mulut. Darinya keluarlah segala macam ungkapan-ungkapan. Ya, yang kedua adalah kemaluan. Wa fi sahihi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dalam hadis yang sahih dari riwayat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhoinya, meridhoi keduanya, Abdullah dan ayahnya Umar. Qal, berkatalah Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Siapakah dia yang paling sempurna imannya? Menunjukkan kepada kita iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya tak sempurna, ada yang sempurna. Ada yang imannya rendah, ada yang imannya tinggi. Siapakah dia yang paling sempurna imannya? Ahsanuhum khuluqan, kata Nabi, adalah orang yang paling sempurna budi pekertinya. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa besarnya peran budi pekerti membuat seseorang dilabeli oleh Allah SWT iman yang sempurna. Apapun ceritanya, seseorang memiliki ilmu segudang, jika budi pekertinya tak menunjukkan ilmu tersebut, gagal bergaul dengan manusia, tak mampu memberikan hak manusia, tak mampu menghormati manusia, tak mampu mensyukuri manusia, maka orang-orang semacam ini ya adalah orang yang tak sempurna imannya. Faja'ala kamalal imani fi kamali husnil khuluq. Maka Rasulullah menjadikan dalam hadis ini iman yang sempurna tatkala seorang mampu menyempurnakan akhlaknya. Maka jangan dipisah-pisahkan antara akhlak ya dan iman. Keduanya bersatu, semakin sempurna imannya, semakin sempurna pula lah akhlaknya. Wa ma'lumun anna al-imana kullahu taqwallah. Dan setelah itu kita ketahui bahwasanya iman itu sepenuhnya dialah taqwallah. Orang bertakwa kepada Allah adalah orang yang menyempurnakan imannya. Karena iman membutuhkan praktek, iman membutuhkan ya kerja nyata, kerja konkret. Dialah takwa. Ya, maka orang yang beriman wajib dia bertakwa, wajib mengerjakan perintah-perintah, menjauhi larangan. Jika ada orang mengatakan beriman tapi tak mengerjakan perintah-perintah Allah, tak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu iman yang nonsen, iman yang bohong belaka. Katanya beriman tapi tak puasa, katanya beriman tapi tak salat, katanya beriman tapi tak mengeluarkan zakat hartanya, katanya beriman tak melaksanakan ibadah umrah, tak melaksanakan ibadah haji, katanya beriman terjebak dalam riba, katanya iman terjebak dalam zina, dan begitulah seterusnya. Maka tak benar imannya. Wa tafsilu usul at-taqwa wa furu'iha la yahtamilu hadha al-mawdi'. Adapun untuk menjelaskan apa saja akar-akar takwa dan apa pula cabang-cabangnya adalah pembahasan panjang, tak akan mungkin cukup pada tempat yang singkat seperti ini. Karena ini adalah risalah. Ini adalah tulisan beliau ketika menjawab ada salah seorang penguasa meminta agar diberikan kepada mereka sebagai pegangan wasiat. Ditulislah wasiat ini. Kalau beliau jelaskan apa itu usul taqwa, apa itu furu' taqwa, sungguh alangkah panjangnya pembahasan. Ya, tak akan selesai dalam waktu yang singkat. Karena banyaknya ya akar-akar takwa, banyaknya cabang-cabang takwa. Fa innaha ad-dinu kulluh, karena seluruh agama itulah dia takwa. Lakin tetapi yanbu'ul khairi wa asluh, saya beritahukan, saya jelaskan sumber daripada segala macam kebaikan itu dan dasar daripada segala macam kebaikan itu adalah ikhlasul 'abdi li rabbih. Ketika seorang hamba mampu memurnikan segala macam gerak-geriknya, perkataannya, tindak tanduknya, perbuatan zahirnya, perbuatan batinnya, semuanya hanya untuk Allah belaka, yang kita menyebutnya ikhlas. Itulah puncak daripada segala macam kebaikan. Di atasnya lah bertumpu segala macam bentuk kebaikan. Ya, mengikhlaskan seorang hamba benar-benar memurnikan untuk Allah semata, apanya? Ibadatan. Ibadahnya semuanya untuk Allah Jalla wa'ala. Tak ada padanya bagian untuk makhluk. Qul inna salati, katakanlah salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, semua gerak-gerikku dalam hidup ini, wa mamati, bahkan matiku pun lillah, untuk Allah semata. Wasti'anatan, memurnikan isti'anah, permohonan bantuan hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Inilah ya sumber daripada segala macam kebaikan. Menyembah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tak butuh makhluk. Apalagi bergantung kepada makhluk. Kama fi qawlihi, sebagaimana termuat dalam firman-Nya, iyyaka na'bud, hanya kepada-Mu wahai Tuhan kami beribadah, murni ikhlas untuk-Mu semata, tak ada embel-embel, tak ada tendensi. Karena terkadang masuk dalam ibadah kita unsur riya. Ya, ingin dipuji manusia, ini tak ada, untuk-Mu semata. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu semata wahai Tuhan kami memohon pertolongan agar Engkau mudahkan segala urusan kami dalam menyembah-Mu. Wa fi qawlihi, sebagaimana termuat pula dalam ungkapan Allah yang semakna dengan ayat di atas, fa'bud fa'budhu, ibadati Dia semata, wa tawakkal 'alaih, dan dalam hal tersebut bertawakallah engkau kepada Allah, ibadati Dia itu dengan ikhlas. Bertawakallah kepada-Nya dalam semua urusanmu, itulah isti'anah, memohon bantuan. Subhanallah. Dan jangan dipisahkan antara dua hal ini. Tanpa isti'anah kita tak akan mungkin sempurna menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan para sahabat senantiasa memohon segalanya kepada Allah, sampai memperbaiki sandalnya pun dia memohon kepada Allah. Ya, alangkah indahnya jika seorang hamba dalam segala hal bermohon bantuan Allah. Mau buka pintu pun, ya Allah, ini bukalah ya Allah, bantu aku, mudahkan aku, menghidupkan mobil, segalanya. Allahumma a'inni, ya Allah, bantu saya. Dalam segala hal, para sahabat sampai pakai sandal pun, memakai tali sepatu pun, memohon kepada Allah bantuan. Subhanallah. Dan inilah kesempurnaan tauhid. Terkala dia tahu hanya Tuhannya satu semata, yang dalam segala hal memudahkan semua urusan. Ya, agar sempurna urusan ibadahnya, dia hanya memohon kepada Allah bantuan. Wa fi qawlihi, sebagaimana termuat dalam firman-Nya, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wahai Tuhan, aku pasrah hanya kepada-Mu, bertawakal dalam semua urusan, wahai Tuhan. Mudahkan saya, bantu saya. Ya, wa'budhu, dan sembahlah dia semata. Ya, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah semata aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya pula aku kembali. Ya. Wa fi qawlihi, semakna dengan firman Allah, fabtaghu 'indallahi rizqa. Carilah rezeki dari Allah. Artinya, minta kepada Allah rezeki. Jangan menggantungkan rezekimu pada makhluk. Dialah yang menurunkan rezeki. Inilah iyyaka nasta'in wa'budhu. Tapi hendaklah engkau menyembah hanya kepadanya semata pula. Karena dia semata yang menurunkan kepadamu rezeki. Inilah dia ikhlas. Inilah dia iyyaka na'bud. Wasyukurulah. Setelah itu bersyukurlah kepadanya dengan segala macam limpahan rezeki yang dia berikan kepadamu. Subhanallah. Bihaitu yaqta'ul 'abdu ta'alluqa qalbihi minal makhluqin. Dengan itulah hamba memutus segala macam harapnya kepada seluruh makhluk. Inilah dia puncak daripada kebaikan. Bergantung hanya kepada Allah, menyembah hanya kepadanya, menutup segala macam bentuk harap kepada makhluk. Tutup pintu harap kepada makhluk. Allahu Akbar. Karena berharap kepada makhluk, senantiasa manusia dikecewakan. Maka berharaplah kepada Allah. Intifa'an bihim. Ya, tak berharap daripada makhluk apapun manfaat atau amalan yajlihim, dan dia tidak mengerjakan aktivitas apapun untuk makhluk. Tak ada bagian makhluk, semuanya untuk Allah. Wa yaj'alu himmatahu rabbah. Hendaklah dia menjadikan segala macam cita-citanya, harapannya Allah belaka. Rabbahu ta'ala. Wadhalika bimulazamati du'a. Dan hal itu terwujud dengan terus-menerus dia berusaha berdoa kepada Allah. Fi kulli matlub. Untuk mewujudkan segala macam harapannya. Min faqah. Baik berupa kefakiran yang menimpanya, dia hanya berharap kepada Allah yang mengangkat kefakiran tersebut. Wahajah, baik dia punya hajat, punya kebutuhan, dia hanya benar-benar tujukan hajat tersebut kepada Allah. Wamakhafah, baik dalam kondisi takut, dia hanya mengharap kepada Allah, menyingkap rasa takut dalam hatinya. Waghairi dzalik, dan segala hal yang lain. Wal'amala lahu bikulli mahbub. Agar dia berusaha beramal untuk Allah dalam segala sesuatu yang dia cintai. Waman ahkama hadza, barang siapa yang mampu menyempurnakan hal ini semua di atas, mampu hanya kepada Allah mengibadati, beribadah, dan hanya kepada Allah SWT memohon bantuan, fala yumkinu an yusifa ma yaqubuhu dzalik, maka tak akan mungkin dia dapat tergelincir daripada segala macam perkara-perkara yang menyelisih hal ini. Demikian ikhwatul kiram, insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Ya, kajian ini, antum yang tak mampu datang pada kajian subuh, kita ada grup SN, ya, Sabilun Najah 1, 2, 3, 4, ya, 5. Kita punya grup, mendaftarlah antum. Ya, kajian ini terus berjalan. Antum datang, antum tak datang, antum tidur, antum bangun, tetap jalan. Maka barang siapa yang terluput, silakan ambil di SN, ya, di Sabilun Najah grup 1, 2, 3, 4, 5. Tadi pagi ada kajian, kemarin pagi juga ada kajian. Ya, supaya sempurna memahami kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya seseorang yang menjual makanan di bulan Ramadan kepada orang kafir dan muslim? Haram bagi seseorang haram bagi seseorang menjual makanan kepada orang-orang yang dia itu seharusnya wajib berpuasa, tapi dia tak berpuasa tanpa uzur. Bagaimana orang kafir, Ustaz? Wallahi, orang kafir pun wajib berpuasa. Yang rajih daripada perkataan para ulama, annal kufar mukhatabuna bifuru'i syariah. Yang benar, semua orang kafir dituntut untuk mengamalkan syariat Islam. Mereka dituntut salat, dituntut puasa, berzakat, haji, umrah. Tiap kala mereka tak mengerjakan semua perintah Allah ini, mereka akan dihukum Allah SWT. So, sehingga membuat semakin dalamlah kelak jenjang-jenjang mereka di neraka. Jadi mereka diperintahkan salat, mereka diperintahkan puasa. Tatkala mereka tak berpuasa, mereka berdosa. Andai kata mereka berpuasa, tak diterima puasa mereka karena mereka belum beriman. Ya. Ana lupa ayatnya. Kalau antum tolong sempurnakan. Fawailun lil musyrikin alladziina la yu'tuuna zakata. Gimana, Ustaz? Ada ayat seperti gitu. Orang-orang musyrik yang mereka tak bayar zakat. Ustaz Habib. Fawailun lil musyrikin alladziina la yu'tuuna zakata. Ada. Pasti ada. Maknanya mungkin salah lafaznya. Wujud. Fair, ibhas. Ya, intinya celakalah orang-orang kafir yang tak membayar zakat. Itu menunjukkan mereka wajib membayar zakat. Kalau mereka bayar zakat ke sabilun najah, tak diterima Allah pahalanya karena mereka tidak beriman. Kalau mereka tak bayar, dihitung bagi mereka dosa. Dari hal ini, bahwasanya haram bagi orang mukmin menjual makanan kepada orang kafir yang wajib berpuasa. Mana mungkin mereka berpuasa, Ustaz? Ya pasti. Tapi apabila orang kafir tersebut adalah ahlu rukhsah, sama sebagaimana orang mukmin ahlu rukhsah, mereka punya keringanan. Kenapa? Lagi halangan. Ya haid, karena perempuan haid tak boleh berpuasa. Ketika itu boleh dia jual. Orang kafir sedang musafir, boleh dia jual. Ya, orang kafir yang gila boleh dia beri. Wadih. Maka tak boleh kita jual makan kepada orang yang berpuasa jika kita pastikan akan segera dia makan sebelum matahari tenggelam. Apabila dia membeli, kita pastikan dia beli bukan untuk dimakan sekarang. Dia beli bukan untuk dirinya, untuk anak-anak kecil. Ya, untuk anak-anak bayinya. Ya, dia beli tapi dimakan setelah tenggelam matahari, tak mengapa. Ya, bagaimana itu, Ustaz? Restoran yang setengah-setengah terbuka itu. Ya, andai kata restoran tersebut adalah restoran di pinggir-pinggir jalan yang memang orang-orang musafir jarak jauh, tak mengapa. Butuh orang musafir makan, jangan sampai mereka mati gara-gara tak makan. Tapi dipastikan memang itu restoran-restoran di jalan-jalan yang memang, ya, jalan-jalan. Kok di Batam ini enggak ada orang musafir lah. Satu jam, ujungnya laut. Ya. Tak ada ruksa bagi mereka membuka rumah makan, tak boleh. Mereka berdosa. Subhanallah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Yang paling selamat, jangan buka rumah makan ketika sengar Ramadan. Kalau memang mau buka rumah makan, buka sebelum maghrib. Ya, buka sebelum maghrib, jam-jam 5 bukalah. Untuk orang berbuka puasa enggak ada masalah. Tapi siang-siang tak boleh. Kecuali yang tadi saya sebutkan. Allahu tabaraka taala alam. Gimana, Ustaz? Saya jual bubur ayam. Jangan kau jual pagi hari, jual sore hari. Ya. Itu lebih selamat bagimu. Nanti dipanggil orang kau tak berhenti marah orang. Ya. Allahu tabaraka taala. Naam. Ada lagi pertanyaan? Dua lagi? Tiga pertanyaan. Kalau enggak pulang. Fadal. Silakan, akhi. Ini masuk TV antum ini. Pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan. Ya. Tak boleh dua. Terima kasih. Ini pengalaman pribadi ana nih, Ustaz. Pernah. Terbangunnya sedang azan berlangsung, azan subuh. Iya. Jadi ana ambil air satu gelas, ambil tempe goreng satu potong, jadi langsung dimakan. Iya. Siangnya ana berpuasa. Iya. Apakah itu masih sah puasanya Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Andai kata antum terbangun, azan dikumandangkan, sudahlah. Wassalam. Iya. Andai kata antum belum tahu hukumnya, semoga tak mengapa. Lebih berhati-hati antum qadha. Sebagai tindak, sebagai bentuk kehati-hatian di qadha. Yang dibolehkan oleh Nabi SAW, diamalkan sahabat, antum sedang minum, azan, antum minum lanjut. Antum sedang makan, azan, kalau enggak selek. Habiskan ketika itu, yang dimakan itu saja. Bukan tambah lagi, tambah. Karena Allah mengatakan, fakulu washrabu, makanlah, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad, sampai tampak bagimu fajar, benang-benang putih daripada benang-benang hitam, ya, karena terbitnya fajar. Disuruh kita imsak menahan ketika telah terbit fajar. Karena itulah imsak itu ketika terbit fajar, bukan 10 menit sebelumnya. Kalau andai kata udah sirine di mana-mana, makan aja. Bukan sirinenya, makan aja. Maksudnya sahurnya makan aja. Sampai kapan? Azan baru antum berhenti. Makanya kewajiban setiap muazin subuh dan maghrib, azan di tepat waktu, jangan ditunda-tunda, jangan disegerakan. Karena berkaitan dengan ibadah orang berpuasa, orang berbuka. Ya. Maka adegan antum jangan diulangi. Nah, terakhir. Tafadhal. Tak pulang kita, sini aja. Tafadhal, akhi, silakan. Tunggu bentar. Bisa enggak? Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tempat kerja kita ini kan bergabung sama non muslim. Ulangi. Di tempat kerja kita kan gabung sama non muslim. Iya. Yeah. Jadi mereka juga makan siang di siang hari Ramadan, dan ketika kita cegah, timbul pernyataan yang sekarang lagi ngetren, yaitu hormatilah orang yang tidak berpuasa gitu. Yeah. Apakah kita di posisi seperti itu, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tak dibalik, hormatilah orang berpuasa? Kalau kau memang makan, hormatilah berpuasa. Makan kau jangan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tak tampak orang. Ya, kau tutup wajahmu. Ya, bukan dibalik. Hormatilah orang tak berpuasa. Allahu Akbar. Kejahilan Allah. Ya, Islam begitu luasnya. Tak bisa kau makan di kamar? Tak bisa kau makan sembunyi, kenapa kau terang-terangan di depan orang? Subhanallah. Ya, apalagi kau hidup di negeri mayoritas kaum muslimin, kau menyakiti hati mereka. Ya, kau makan sampai satu bakul pun kau makan, tak kami larang, kami hormati. Keyakinanmu tak wajib berpuasa, kami hormati. Ya, tapi jangan di hadapan kami. Subhanallah. Ya. Ya, semoga dengan dakwah bisa lebih baik negeri kita ini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.